Semalam sahur di mana? Sahur sama siapa? Sahur sendiri atau sahur sama papa? Gak ada berita, ngilang gitu aja. Bikin cemas, bikin hati jadi lemes. Guling-guling sambil meluk guling, nunggu beduk dering, perut teriak nyaring. Di telepon enggak bisa, di SMS enggak masuk. Mau sahur enggak bisa, lama-lama jadi ngantuk. Sahur di rumah, hotel, masjid, kosan, basement, jalan tol. Sahur di rumah, hotel, masjid, kosan, basement, jalan tol. Semalam sahur di mana? Sahur sama siapa? Semalam sahur di mana? Sahur sama siapa? Semalam sahur di mana? Sahur sama siapa? Sahur sama siapa? Sahur sama siapa? Sahur sahur sama siapa? Semalam sahur di mana? Sahur sama siapa? Sahur di rumah atau sahur pindah-pindah? Dihubungin susah, bikin orang resah, bikin kesel, bikin orang jadi gerah. Jangan coba-coba, coba gak puasa. Jangan coba, nanti kamu jadi dosa. Pengen gak sahur sayang, mata susah melek, bikin hati bergoyang kayak janji caleg. Sahur di rumah, hotel, masjid, kosan, basement, jalan tol. Sahur di rumah, hotel, masjid, kosan, basement, jalan tol. Semalam sahur di mana? Sahur sama siapa? Semalam sahur di mana? Sahur sama siapa? Semalam sahur di mana? Sahur sama siapa? Sahur sama siapa? Sahur sama siapa? Sama siapa? Sahur sama sahur sama sahur sama siapa? Semalam sahur di mana? Sahur sama siapa? Sahur sama sahur sama sahur sama siapa? Sahur sama siapa? Sahur sama siapa? Semalam sahur di mana? Sahur sama siapa? Semalam sahur di mana? Sahur sama siapa? Semalam sahur di mana? Sahur sama siapa? Sahur sama siapa? Sahur sama siapa?